hasrat pun meronta merebak dalam tanda. Adilkah dunia bawa ku melangkah? Tatap cermin diri cari jawab akan tanya. Gelap hampa tiada warna. Pudar hilang semua.